Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, pengasuh madrasah diniyah beserta segenap kepengurusan dan majelis asatid yang dimuliakan, yang ditakzimkan, bapak kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, para wali santri, para remaja, para santri, jamaah sekalian, mudah-mudahan semua yang hadir bagian dari orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tergerak hatinya untuk meneladani akhlak-akhlakipun Rasulullah untuk diterapkan dalam praktek hidup sehari-hari, sehingga kita layak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Malam ini insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih oleh Allah dihadirkan di majelis yang mulia ini, majelis penuh rahmat, penuh cinta kasih sayangnya Allah. Sing rawuh ndok kene iki kuwabeh disayangi Gusti Allah. Ini majelis penuh maghfirah, penuh ampunan. Kuwabeh sing teko ndok kene iki dosa-dosane disepura Gusti Allah. Gusti Allah dhewe sing janji. Sapa wonge melu ndok nggone majelis ilmu disepura dosane sadurunge ngadeg teko panggonane. Jadi sebelum jenengan berdiri dari tempat duduk untuk pulang, itu semua dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah. Ake uang lho nduk pinggir rembang, dene moro-moro cur, gak ada cewek. Ngeceweke gawe obat, maksudnya obat abit. Berarti podo karo. Sampeyan nek ngomong wedhus aja karo nyawang aku ngono ta. Wong arek manis sing ngene nang. Ngapunten, anjane gak duwe akal, gak ana aturan. Salah kaya apa ya gak dosa. Wedhus lanang ya ketok wedhus wedok kok bokonge diubah-ubahno. Epek-epek. Semlewayu mara celingkri. Ya gak apa-apa. Ancen wet. Lah saiki lek ana wong bangsri. Ketok wong wedok kok mara celingkri. Berarti padha karo kalau manusia diberi akal, diberi nafsu, sehingga ketika akalnya bisa mengendalikan nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Karena akalnya dihias dengan keindahan nafsunya. Malaikat gak tahu salah ya wajar wong gak duwe nafsu. Lek menungso iki lho dikeki nafsu nang iso ngendalekno, top. Dia lebih hebat daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kalau nafsunya kalah oleh akalnya, kalau akalnya kalah oleh nafsunya, akalnya malah dikendalikan oleh nafsunya, manusia itu lebih bejat daripada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia bisa lebih hebat daripada malaikat, para jamaah. Kalau malaikat itu uripe iku gak iso variasi, ndak iso. Ya sik biyen ngono iku. Malaikat sing ditugasi rukuk mulai digawe Allah sampai akhir zaman ya cuma rukuk ae. Kon sujud ya gak iso. Kon takbir ya gak iso. Iso ya mek rukuk ae. Ki modelmu kok koyo gak percaya sik tak omong. Malaikat sing tugase sujud, iso ya cuma sujud iku. Kon gawe meja ya gak iso. Gak iso. Malaikat zikir, zikire sing ngono-ngono iku, maca Quran, lagune yang ngono-ngono iku. Senada seirama, ngono tok. Satu nada, satu irama. Kalau manusia kan enggak. Variatif. Manusia itu azan ae seje-seje lagune. Azan Mekah karo azan Bangsri beda. Karo azan Bojonegoro lagune beda. Lho, lek Bojonegoro iku kan azane ngene. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka nadanya beda lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Bang Sri seje mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku se azan. Engko komat yo seje-seje. Bojonegoro iki komate yo biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makkah beda lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alash shalati, hayya 'alal falah, qad qamatish shalatu, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bang Sri gak ada koma tuh, gak ada sing jamaah. Lo ngenyek jarene. Ayo meneh nang masjid wayahe subuh tonton. Mulakean cagake timbang wonge. Cagake 36. Wonge cuma 3. Sing siji mengi, sijine watuk, sijine mencret. Sama-sama zikir, kalau manusia itu lagunya beda-beda. Padha la ilaha illallah. Kula digawe azan niku ngono. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagune ngono iku. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalau untuk azan. Engko lek digawe zikir mari salat. Lagune seje, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kae tahlilan seje maneh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iki tahlilan ndongone wong soge. Lho kan berkatane mantep. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Enek berkate gepeng ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. digawe takbiran ini lagune seje maneh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rungokno la ilaha illallah, modele syahdu menyentuh kalbu lek takbiran. La ilaha illallah wallahu akbar. Akeh sing nangis, terutama rondo-rondo anyaran. Lek eleng taun wingi sik ketunggon bojo nang saiki wis ganok. Ana maneh la ilaha illallah lagune nelongso. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari salat mayit. Terus ana sambutane biasae. Monggo para jamaah salajengipun jenazahipun Pak Lurah niki monggo. Oh no. Amin ini lo beda-beda. Amin, amine makmum lek mari salat itu tergantung nadane imam. Imame waladdallin. Yo amin. Menyesuaikan nadane imame waladdallin. Amin. Malaikat iku lek selawat ya wis padha kabeh ngono iku modele lagune ya ngono iku. Tapi kalau kita manusia, macam-macam nada lagu. Saiki mburi-mburi malah aneh-aneh selawat ana sing sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Lagune akeh selawat. Nggih. Nggih. Nah, gitu. Lek kewan duwene nafsu tok. Sehingga nakale kewan niku ya ya katok ngadeg terus. Ayo takokno bojomu kon ngadeg terus. Engko moro-moro klimpruk ngono. Ya kemampuan ki ya terbatas. Mungkin awan mau wis ngadeg terus. Iku mau ndok kono mau ya ngadeg. Saiki kon ngadeg maneh. Kowe ping telu rek. Kucing iku nakale ket biyen ya sing ngono-ngono iku. Nyolong pindam. Nyolong iwak. Sing nyolong duit triliunan iku kucing garong. Wedhus sing biyen nakale ya nyolongi tanduran. Zaman tau tumon ana wedhus dadi tersangka. Lah menungso, lek wis kadung nakal sembok barang iso. Ya wis padha meneng e. Ana maneh situk jenenge setan. Nah, setan niku asline setan ambek menungso ki yo saudara tua. Sampeyan kate nglawan setan ndak kira iso. Tahu Kanjeng Nabi tepak mulang ngaji terus ana santrine iku sing angop. Lah angope ambek ngomong "Auzu syaitan." Iku misuhi setan. Ora bahasane ya ya apa ya misuh iku ya. Ya apa ya. Ayo ana semoga siji nyontoni misuh ayo. Pokoke misuhi setan lah. Kurang ajar setan, keparat setan iki. Sajane kate ngomong jangkrik ngono cuma kok gak pantes. ngono. Terus ditegur sama Rasulullah, la taqul kadzalik, kamu jangan begitu, jangan memaki-maki setan, karena memaki itu pekerjaan setan. Nah kalau kamu memaki-maki berarti kamu sama juga dengan la taqul kadzalik walakin ista'idz billah minasyaitonir rajim. Tapi kamu mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terlaknat. Wek salah. Ojo ngono kon. Ojo misu-misui setan, ojo meso-meso wong meso iku penggaweane setan. Njaluko perlindungan nang Allah, cek selamat teko setan. Manusia mau melawan setan kayaknya berat. Setan itu punya prestasi dan reputasi yang luar biasa. Loh, 500 ribu tahun setan itu jadi penasehatnya malaikat. 500 ribu tahun setan itu jadi pimpinan penduduk surga. Itu setan itu wapal lokasi suarga itu sapal. Suarga blok iki, blok iki, blok iki. Wapal. Lah wong Bang Sri, pojokane suarga iki gurung tau weruh. Kok kate nglawan setan. Makane dikongkon njaluk perlindungan. Soale setan iku asline gak nakal setan iki. Setan itu hanya mengojo-ojoi manusia. Wis kadung. No. Gak ada protes po. Wong ceramahi nontok sing diceramahi. Gayae ya apa ya tergantung sing diceramahi. Ya kondisional to. Kalau yang diceramahi menengah ke atas ya kita pakai bahasa menengah ke atas. Ini kan menengah ke bawah. Apa meneh iki? Bawah pol-polan. No. Kalau kalangan akademis ya kita pakai bahasa akademis yang intelek dikit gitu. Mereka faham memang kalangan akademis. Lah ini kan kalangan jemburis. Wis pokoke kena dipahami ngono lak wis. Kadek protes po. Setan itu cuma memprovokasi manusia dan setannya enggak ikut berbuat jahat. Setan hanya memprovokasi manusia agar manusia berbuat dosa, setannya enggak ikut melakukan dosa. Kok kaya enggak percaya ya model. Sama tahu kurung ono setan nyopet. Ndak ono, cuma bisi itu. Setan itu cuma bisi. Ayo, ayo, ayo, ayo ngono. Iku lho, mumpung ono kesempatan, ayo sikat ae, sikat ae. Lah keputusan ada di tangan Anda. Kalau Anda bilang enggak, ya enggak. Setan yo, aduh rek gagal rek. Lah nek sampean manut, ayo mendemo. Gak lanang kon gak wani mendem iku. Lah nek sampean ngomong enggak, ya wis. Aduh rek gagal rek, setan lapor nang komandane, gagal dan. Jare komandane, gak apa-apa saiki gagal, meneh balenono. Saiki gagal meneh iso berhasil. Ngono gayae setan iku. Lah nek sampean diojo-ojo, ayo mendemo, mendemo, mendemo, mendemo, ayo mendemo. Dae temen, oi, oi, setan gak melu, oi, ini setan ni berhasil, berhasil, gak ada hore. Lo, setan yo jojo menung songono, ayo tumpak ono, iku lo lonteu. Lah nek wonge manut ya clingkri upluk-upluk upluk-upluk ngono. Setane gak melu nyelingkri. Ya mo berhasil, berhasil. Ore maneh. Setan iki cuma bisik tok, gak melu nglakoni. Makane ojo nyala-nyalano setan, jangan mengkambing hitamkan setan. Sampai akhir-akhir iki setan iki akeh sing kepengin pensiun. Iya temenan, wis matur, ya Allah kula pensiun mawon. Ngelapo pensiun? Nyopong sing salah manusia tapi yang dijadikan sasaran kita. Kalau ada orang korupsi jarene gara-gara kalah sama godaan setan. Loh, gara-gara kita toh. Ada orang zina jarene yo mergo diojok-ojoki setan. Yang menikmati manusia tapi kita yang jadi kambing hitam yang disalah-salahkan. Wis akeh sing njaluk pensiun wesan. Makanya informasi terakhir ya, muktamar luar biasa setan sedunia. Itu ingin mencapai kesepakatan gimana nih menggoda manusia ini diteruskan atau tidak. Keputusannya ternyata tidak. Setan-setan sudah sepakat berhenti menggoda manusia. Kenapa? Karena manusianya sudah jauh lebih setan daripada setannya sendiri. Ngono. Lho setan itu canggih kok asline ya. Nek nggodho manusa iku beda-beda. Dibisiki kaya sampean mau dibisiki. Sojo ngaji lapo sih udan-udan ngaji bareng. Yo kelon ae jarene kok. Lapo sih ngrungokno Anwar Zahid ngoceh. Katik berangkat lapo ngaji bareng. Katik. Ternyata sampean berhasil mengalahkan. Nah ngono. Akhirnya tetap berangkat ngaji. Gak oleh ngaji mau hasilnya sampean. Lah nek bisi aku seje, malah dikokon ngaji. Ayo ngaji yo, engko cek oleh sangu ngono. Ngaji yo, engko oleh duit ngono. Mau ngono aku dibisiki ngono. Makanya terus akhirnya ono kiai ngaji niate ngelek. Dosa ngono. Lu ngaji kok niatnya ngelek duit niku do dosa. Nah lu dosa mana lek ngundang kiai kon ngaji gak dikai setan itu yo kelas-kelas bu sing nggodho wong top yo setane kelas top sing nggodho wong biasa-biasa yo setan biasa-biasa sing nggodho kiai yo kiaine setan. Iya. Mbok ora digatekno kok. Tapi ana wong sing gak digodho karo setan. Iki koyoke gak digodho iki, soalnya kancane dhewe. Kan sesama setan dilarang saling menggoda. Halo, Bro. Nah, setan itu juga punya departemen-departemen, Bu. Bu. Ada setan departemen perdompetan. Iku tugasnya njogo dompetmu. Saman kate sedekah, kate buka dompet tanganmu ditampel. Aja atik dibuka dompete. Ngono. Mikira anakmu meneh kate sekolah, lho kon bayar arisan, durung bowo. Lah saman tetep ae buka, setan gak mandek. Saman kate sedekah ngono ku. Tanganmu katanya cukup duit sing gede, ya ditampel mana karo setan? Ojo sing merah muda, katanya cukup sing biru, iku yo ojo. Akhirnya ya dituntun duitmu kongkon ngodo sing rongewu. Rongewu iku ana loro, siji wanyar, siji wis lungset. Mesti sing dicukup sing, iya kaya raimu lungset. Kita itu emang seperti itu. Makane wong kate sedekah akeh ning terus gak sida gak sida gak sida. Iku asline yo setan, permainane setan iki canggih. Ana setan departemen perlambean. Lambemu kate maca Quran iku akhire dilem karo setan. Abot ono digawe maca Quran, abot ono digawe zikir. Lapo dilem karo setan, dikasih perekat, dilakban, klek. Tapi lek kate ngrasani wong diuculi ku lakban, sret. Ngono kata-kata. Tonton-tonton nika, tonton nika. Bendina ngono iku digondoli lanangan ngono iku. Wingi Megapro saiki fiction. Sijine nambahi biasane. Iya, ancene arek iku ya wis lecek. ana setan sing bagian gudha wong ibadah cek was-was. Wudu iku nganti ngentekno banyu rong kolah. Keran iku nganti entek banyune, wudune gak mari-mari. Nawaitul wudu aku. Nawaitul wudu aku. Nawaitul wudu aku. Gak dadi-dadi lek wudu. Wong kate salat yo ngono. Usholli. Usholli. Usholli. Fardol. Nekna Allah. Ngono kuwi sing gak dadi sian. Usholli. Usholli. Allah. Akbar. Sing gak dadi ae. Iku setan niku, gawe wong was-was. Ayo salatmu gak dadi. Oh, niatmu gak bener. Oh, niatmu gak beres. Setan niku. Jare guruku lho lek ana wong salat nang was-was jongkrokno ae. Yo gak niat jongkrokno wong, jongkrokno setane. Setan niku. Nah terus yo apa carane? Yo wis mantep. Allahu Akbar. Dadi wis ngono. Soale iku lek mbok ramut was-was model ngono iku sampai tewek ya was-was terus gak iso waras penyakit itu mbah gak paham kita ya paham gak ya wes paham. Nah, manusia yang memanusiakan manusia ini penting, soalnya Islam itu bukan hanya ritual saja, bukan hanya vertikal saja, bukan hanya mengajarkan hubungan baik kepada Allah dalam jalur vertikal hablum minallah saja, tapi Islam juga horizontal mengatur hubungan baik dengan sesama manusia. Duribat 'alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dadi saapi-api ngene iki luwe asline gak perkara apa-apa. No panitiane lho yo ngerti tak kok ana sing jemput. Aku mudun teko kono yo langsung mrene yo gak arek mangan. Tak pikir tutuk kene dikai mangan sik tibae enggak. Ngene iki yo gemeter yo ngene ngono. Mau aku digempiring merana dilebokno wah mangan iki rek mangan. Tibae enggak. Yo gak iso suwe ngene iki. Lho wis ta lah, api kaya apa hubunganmu nang Gusti Allah? Tapi lek karo sak padha-padha, karo makhluk, karo menungso kok elek, gua ibadahmu. Salatmu luar biasa. Allahu Akbar. Temen nek salat ngate. Allahu Akbar. Ya fasih, auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya kena ambut ikan stein. Eh dina surabul mustaqim. Lek muni qaf nganti intil-intile merotol. Suratul ladina amtani hur mak wala. Rokok ileh merkunggung. 70 menit. Sujud nyosop tok sak jam setengah. Keturon. Ya iki teles iki. Oh, nek weruh wong dianggep ngompol aku iki. Sapa ngomong bocor? Ya mosok aku dikongkon pempersan. Wes ya. Terus salatmu apik. Ya fardu ya sunnah. Poso pawendino. Wis, wiridan sak dalan-dalan. Maca Quran dak karowan, zikir sampai lambemu jedir. Sujud nganti bathukmu benjut. Awas keliru macamu benjut ya. Aja diwalek. Berangkat haji lo tiap tahun. Top lah. Berangkat haji tiap tahun. Berangkat umroh seminggu ping 5. Yo iso sing omahe Mekah kowe. Omahe lo Mekah. Tapi lek karo wong elek kon. Karo dulur gak rukun, karo tangga gak rukun, nguwak ibadahmu. Masih olehmu iktikaf nang masjid itu gak mule-mule sampai bokong muntek. Percuma. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin, kata Rasulullah, gak bakal iso mlebu swarga wong sing mutus silaturahim. Wis talang kok kanginan lah ya garing ah. Gak kanginan ya tak pentuti kok. Wis rungokno. Yamkutullah qati'ur rahimin walau mata jaufal Ka'bah. Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan walaupun orang itu matinya di dalam Ka'bah lagi ibadah. Apa mana mati ini di mondok pojokane Mbak Sri. Lha iku temenan. Persaudaraan itu luar biasa pentingnya. Wong kan wong Al-Qur'ane musuh lho disebut dulur. Wa ila 'adin nakhahum huda, dan kepada kaum 'Ad Allah mengutus saudara mereka Nabi Hud. Padahal kaum 'Ad itu lek musuhi Nabi Hud luar biasa. Itu aja disebut sebagai saudara. Kaum 'Ad yang memusuhi Nabi Hud, tapi Nabi Hud nyantai enggak melu-melu bales musuhi. Lho ini lho hebatnya ajaran Islam. Musuh itu disebut akhahum, saudara. Dulur, halo. Rungokno ta? Wa ila Tsamud akhahum shalihah. Dan kepada kaum Tsamud Allah mengutus saudara mereka Nabi Saleh. Kaum Tsamud itu sangat memusuhi Nabi Saleh. Nabi Saleh dibilang tukang sihir, pembohong, pendusta, bahkan dibilang gila. Jantungan gak ada pengajian. Tuh. Itu masih disebut sebagai saudara. Musuh itu padahal. Woi. Diterusno tak gak iki. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib. Dan kepada kaum Madyan Allah mengutus saudara mereka Syu'aib. Padahal musuh disebut saudara. Lapo digawana kursi ini karepe cek gak teles bokongku ngono. Ya telat. Wis kate mari kursi diunggahno. Musuh lho diarani dulur. Halo. Tak sudono maneh. Uang paling elek nduk donya iki sapa? Abu Lahab. Sampai Gusti Allah ngilokno kok ana surat khusus yang nerangno Abu Lahab. Iku Gusti Allah ngilokno Abu Lahab entek-entekan. Tabat yada Abi Lahabi wa tab, sampai pengpindo lho. Tabat. Kiai biyen niku saking aluse, saking tata kramane, le maknane ciloko banget sapa Abu Lahab. Sik dibaleni maneh wa tab, macane gak oleh wa tab biasa wong ngilokno. Kudu sing mantep wa tab. Ngono. Iku ngilokno Abu Lahab. Mesuh yo. Ya gak ada contoh, mesuh dikokon contoh. Uang yang sampai dilok-ilok no karo Gusti Allah langsung saking ngelek itu. Lu nguniku Kanjeng Nabi lek manggil Abu Lahab ya apa? Ya Ami, wahai pamanku. Loh. Abu Lahab lek manggil Kanjeng Nabi, ya bena akhi, hei keponaanku. Artinya apa? Akidah boleh berbeda, tapi silaturahim tetap jalan. Persaudaraan dan hubungan kekeluargaan tetap jalan. prinsip boleh berbeda. Silaturahim jalan terus. Sekarang banyak orang yang prinsipnya kuat tapi silaturahimnya luntur. Ada yang silaturahimnya jalan, akidahnya dan prinsipnya jadi hilang. Sing bener ya apa? Lho, iko pamanku iko. Walaupun beling betik tapi iko pamanku. Ngono. Iko bebekku cuma cerewet, iko lho wonge. Ngono. Anjane wonge cerewet tapi cerewet-cerewet, to iku yo bebekku. Ngono. Iko bebekku cuma wonge medhit. Medit wonge, cuma bebek tetep bebek, hubungan kekeluargaan tetep kekeluargaan. Ojo kok ora kene masalah titis gak dulur-duluran wis. Gara-gara buan balike gak imbang ngono lho. Wis gak dulur-duluran gak paten. Wong ngene iku berarti luwih elek timbang Abu Lahab. Kok coba umpama ana surat maneh didukno Gusti Allah, paling yo mbahas wong iku. Ngono lho, rungokno. Sampean misale prinsipe gak padha ambek keluarga sampean, gak masalah prinsip gak padha, tapi seduluran kudu terus, kekeluargaan kudu tetep dijogo. Wonge musuhi sampean, CE, bahno, iku lak urusane wonge nang Gusti Allah. Sampean aja melu-melu mungsuhi, sampean aja bales musuhi, sampean aja bales elek, sampean tetep ae apik. Masih kono mitnah ngelek-ngelek kaya apa? Wis santai ae, gak usah dibales. Paham? Ya Kanjeng Nabi leh nyikapi nang paman-pamane bangsane Abu Jahal, Abu Lahab leh ngilokno Kanjeng Nabi ndak karo-karuan, lek mitnah lek ndak karo-karuan. Kanjeng Nabi gak tahu musuhi, gak tahu bales elek, ndak tahu. Nek sampean lek iso ngono, mesti sampean diangkat derajate karo Gusti Allah. Ngono lho. Wah aku yang ngalami bu, ngono iku, anggitmu gak ngalami. Wong gak seneng difitnah, dielek-elek, dietrek-etrek elekku ngono. Aku nyantai, seingat saya ya. Saya itu gak pernah, ya bukan berarti aku terus ngomong no apikku mboten nggih, sekedar tahadus mawon, saya gak pernah nek dielek-elek wong terus aku mbales etrek-etrek, gak kudu aku. Gak kudu ya alhamdulillah wis iso ngerem. Tak bahno. Ya. Tak jarno. Engko sesuk wong lak matek-matek dhewe. Lho temenan. Aku gak kudu. Artinya apa? Lho biasane wong iku nek dielek-elek lho ngene tanggane lak mbales ah biasane. Membela diri, berusaha membersihkan diri macam-macam. Aku iku gak ngono, gak padha karo sing jamono iku ngene. Iku lho kaya api-api dhewe wong dene yo malah luwih nemen ngene. Nek aku ndak, wis tak bahno ae. Ciarno ae. Saya begitu. Saya merasa satu oh yo ndak kalong, yo ndak kerowak. Dipandang jelek oleh manusia enggak masalah, yang penting dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akhirnya membuktikan, betul Allah membuktikan. Jawab aja dengan prestasi. Jawab aja dengan prestasi. Kebaikan kita enggak akan muncul kok dengan menjelek-jelekan orang lain. Justru kita akan semakin jelek. Ra paham ya wis. Wong kene iki ayu-ayu tapi ya rada oon modele. Wong nek paham iku ketara to bung ngene. Mila iku enggak. Yo. Loh, kenapa hubungan dengan sesama ini menjadi penting? Ini rungokno. Soale Kanjeng Nabi dawuh, ayo ditirokno bareng-bareng. Sing gelem melu nirokno, tak dongakno rezekine lancar. Ya paling ndak yo gampang nek gelek utangan. Sing gak gelem nirokno, awas mati dhisik. Kanjeng Nabi dawuh, ayo tirokno. Oh kan sik jomblo ah. Nah, nek potong kamu ngono ya sapa sing gelem. Perbaiki diri. Engkok lari sampean. Ngono lho. Ayo tirokno ya. Ad-dinu al-muamalah agama itu adalah interaksi. Kok terasi mulu? Interaksi itu bahasa Inggrisnya the serawung. Sing ceramah aku tak sampaian. Cerewet. Gak melurun cerewet. Lah interaksi itu hubungan. Hubungan sesama manusia itu ada tiga. Ada hubungan yang dinamakan cinta, love. Love. Ada hubungan yang namanya benci. Ada hubungan yang namanya damai. Kalau dalam berhubungan kok hati cenderung positif, itu namanya cinta. Love. Kalau dalam berhubungan kok hati cenderung negatif, itu namanya benci. The getting. Kalau dalam berhubungan hati kok yang gak cinta, yang gak benci, itu namanya damai. Damai itu hubungan yang slow. Kalau kita gak mampu rungokno to. Kalau kita gak mampu memuji, jangan mencaci. Kalau gak bisa memuja, jangan mencela. Kalau gak bisa memberi, jangan mencuri. Itu namanya damai. Berarti rungokno kok. Kayak pengajian malam ini ya, kalau enggak bisa memberi, ojo ngurusui. Itu namanya damai. Nah, dalam tiga hubungan ini yang paling baik tentu cinta. Tapi paling tidak hubungan kita itu ya damai lah. Hubungan kemanusiaan. Jangan sampai hubungan itu benci. Tapi yuk kita tingkatkan hubungan itu atas nama cinta. Allah sangat mencintai orang yang saling mencintai. Dan Allah sangat membenci orang yang saling membenci. Orang yang saling mencintai itu dicintai oleh Allah. Orang yang saling membenci itu juga dibenci oleh Allah. Understand? Makasih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahih kama yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dalam hidup ini kan berlaku hukum timbal balik. Kalau ingin dicintai orang ya cintai orang dulu. Kalau ingin disayangi orang ya sayangi orang dulu. Kalau ingin diberi sama orang ya memberi ke orang. Pokoknya gak paham. More you give, more you get. Yo mikir sih. More you give, more you get. Kan mesti gak ngerti, soalnya kan on. Makin banyak kamu memberi, makin banyak pula kamu menerima. Apa yang kayak pemahaman maksud model ini? Coba, semua ibadah mahdoh itu pasti ada nilai muamalah. Ibadah ritual itu di dalamnya pasti terkandung nilai-nilai sosial. Rukun Islam itu ada berapa? Lima. Makanya terus para wali nggak ya tembang ilir-ilir. Lerilir, lerilir, tandure wos royo royo tak senggo terus nyar bocah angon penek no stop. Stop wis. Lah apa kok penekno blimbing kuwi kok gak penekno kates kuwi. Ini gak sembarangan. Kates halus sir. Kok tutup kono sih? Gara ana wong kemput-kemput ae ngono. Lapo kok gak cangon, bocah angon, penek no jambu kuwi. Lho kok gak jambu? Tapi blembeng lah, blembeng iku rata-rata blingire 5. Ana sing 4 iku soalnya dikrikiti codot. Mumpung gorong dibantah soalnya. Lah blengir 5 itu kan simbol rukun Islam 5. Lah pondok kudu nguyuh ha. Oh mamamu sing kudu nguyuh ya wis. Kari dongane mule. Rukun Islam 5. Ayo tarik rukun Islam 5. Makane dilambangno blim blingirnya 5. Kena ae Pancasila ya silanya 5. Terserah balonku ya ada 5. Yang paling loro iki dadi balon hijau. Nem meletus terus kok. Mau sekali-kali diganti meletus balon kuning dor. Mesti balon hijau yang meletus. Iku ya apa ya lagu iku kok iso dadi kok wabe arek TK mesti diulangi lagu iku. Lagune diganti ae mbek nadane. Cek mendunia. Ya sing gede-gede barang ya cek iso melu nyanyi iku lek lagune balonku ada 5 rupa-rupa warnanya iku kan arek cili, remaja kan yo gak pantes. Tapi lek disesuaikan nadane yo rada enak. Balonku ada 5. Gitar tua. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Cuma sing gak enak marine iki. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4. Yang paling gak enak lah iku mau meletus balon hijau dor. Iki wis lewat jam 12. Berarti kan wis ganti hari, wis ganti. Undanganmu itu tanggal 3. Iki wis masuk tanggal 4. Berarti iki aku ceramah rong dino. Ya iya yang wis masuk tanggal 4 nang. Wani piro kon ngene. Cara kerjane ya lemburan iki. Pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Loh, dari syahadat kesaksian akan melahirkan ihsan, dari ihsan akan melahirkan takwa. Wong iku lek wis takwa mesti karo sak padha-padha dadine apik. Dadi wong bener. Takwa itu melahirkan orang-orang bener. Kalau ilmu hanya melahirkan orang-orang pinter. Makanya aku tahu dalil. Laisa kullu pinterin beneran. Walaisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pinter itu bener, dan tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang yang pinter tapi tidak bener, ada orang yang bener tapi tidak pinter. Lah kalau bisa kita jadi orang itu ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter. Tapi daripada jadi orang pinter yang tidak bener, mending jadi orang bener meskipun tidak pinter. Karena meminterkan orang benar itu jauh lebih mudah daripada membenarkan orang pinter. No. Orangnya udah benar, dipinterin mau, nurut. Tapi lek bener no wong pinter angel, karena dia udah merasa pinter. Biasanya punya akidah sendiri, namanya al-aqidatul ngeyeliyah. Wih rumong so pinter, gak kan nek dibenerno biasanya. Lah, takwa itu at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati, bukan di otak. Makanya mohon maaf, sampean kalau pengen punya anak pinter gampang. Saiki arek pinter-pinter. Kepengin pinter saiki gampang, gampang. Belajar ana gone Syekh Google radhiyallahu anhu. Itu sampean takut nopo ae dijawab. Semua problem, semua persoalan beres dijawab. Ilmune jenenge Googleologi. Tapi untuk jadi bener niku angel. Sehingga banyak fakultas hukum banyak, tapi enggak ada fakultas keadilan. Woi. Banyak fakultas dakwah tapi enggak ada fakultas keikhlasan. Ada fakultas pendidikan tapi enggak ada fakultas kesabaran. Oh, pengen jadi sarjana pendidikan gampang, tapi sarjana kesabaran kan enggak ada. Loh, siapa ngomong krik-krik ini? Wes, salat yang kedua. Salat itu juga nanti kalau benar tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Perbuatanmu sing elek-elek iku ilang, berarti karo wong dadi api. Zakat jelas berbagi, ada nilai sosial. Puasa, nilai sosialnya di mana? Menahan lapar, menahan haus. Itu kan berarti agar sampean punya kepekaan sosial. Ngene rek rasane wong dadi wong gak duwe iku. Ngene rek rasane luwe, rasane ngelak koyo ngene. Akhirnya sama lek weruh wong gak duwe koyo ngene-ngene iki, atimu welas. Ya Allah, saken rek. Dilatih melalui ibadah puasa, haji juga begitu. Pokoknya kabeh ibadah-ibadah yang ritual itu terkandung nilai-nilai sosial. Rasulullah itu kalau mengajarkan kita proporsional kok. Rasulullah membagi waktu hidupnya itu bukan kok terus kanggo Gusti Allah tok. Ndak. Malam harinya Rasulullah itu dibagi tiga. Thulutsun li ahli, yang sepertiga malam itu untuk keluarga. Ya untuk istri, untuk anak, bercengkrama. Wa thulutsun li nafsi, sepertiga lagi untuk dirinya sendiri, untuk istirahat. Wa thulutsun li rabbih, sepertiga untuk Tuhannya. Makanya Bu, saya ini juga sebenarnya gimana ya, ngaji ku ya penting, tapi rekreasi ku ya penting. Ya sekali waktu ya rekreasi sama keluarga. Keluarga juga punya bagian kok. Nah selama ini kan diporsir terus wajib bapun dino sedino peng telu peng pat peng telu peng pat. Sampai kadang-kadang anak ini gula-gula badai berangkat ngaji meneh. Paling itu ya diulangi karo ibu ini paling. Ngono hatiku rasanya semendal bu, dayel ya Allah. Anaknya wong-wong ini lho, yang apa-apa sok dikeloni, sok dikremi. Anakku ketemu aku itu jarang-jarang. Itu rasanya nengati ya Allah, anak juga punya bagian. Makanya lihat apa ada waktu ini ya tak jak nang luar negeri ayo melu umroh tak jak ya ngono ada bagian. Makanya ya maca Quran penting, nah, maca catatan hutang ya penting, maca Quran nah, urusanmu karo Gusti Allah lah, sing urusanmu karo tonggomu kon dhe utang iku ngono lho. Engko kon maca Quran ae, catetane utangmu gak tau kon waca. Akhire ndablek utangmu gak kon bayar. Lho iki meneh kon ndukone alam kubur dipenjara gara-gara utangmu gak beres. Maca Quranmu gak bisa jadi penerang kuburmu. Kenapa? Karena kamu masih punya tanggungan kepada manusia yang tidak kamu bereskan. Baca Quran penting, baca catatan utang penting. Muter tasbih ya penting. Wer wer wer wer sumiyati sumiyati sumiyati. Sulastri sulastri sulastri. Penting. Tapi muter daganganmu sing ndok pasar iku ya penting. muter paculmu sing nduk sawah iku ya penting, muter pulpenmu sing nduk kantor iku ya penting. Mbuh gak paham ya wong-wonge. Mangkane ibadah iku sesuai porsi, sesuai profesi. Nek kiai, ustaz ibadah mulang karo wiridan, ya sami'u ya basir ya habidu ya nasir ya wakilu ya Allah. Ya hadi ya alimu ya khabiru ya mubin ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif suwe suwe ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana bangun masjid kentekan semen gak butuh dana ya dana ya dana ya dana. Guru yo ibadah yo mulang, pedagang yo lek dodolan sing jujur, ngono petani yo nyebut gawe sing bener, ibadah ngono. Kan duwe utang, nyambut gawe sing mempeng ya iso nyaur utang. Aja salah. Utange akeh nang masjid. Lunas nyolongi kotak amal. Enggak bener ngono iku jenenge. Wis ya. Wis. Moh jam 12:15 tok. Moh. Kurang yang ngundang omah aneh kapan-kapan. Lah iki harapannya dicetak di madrasah diniyah. Ini kan lembaga karakter. Kalau lembaga pendidikan berjamuran sekarang. Tadi saya sudah sampaikan, teman kepengin anaknya duwe titel sing renteng-renteng gampang kok saiki. Tapi untuk mempunyai anak yang berkarakter, nah itu harus dimadrasahkan. Pembentukan karakter ya melalui pendidikan-pendidikan madrasah diniyah. Jadi zaman akhir ini kok anak sampean gelem ngaji nduk madrasah diniyah apa meneh gelem nduk ngene pesantren, sampean termasuk wong tua sing bejo. Bener. Sampean termasuk wong tua sing bejo. Wis ngono ae. Ya wis kok. Ya engko karo diangen-angen sampe mapan turu. Ancene bener sing diomongno arek ganteng mau bener. Wis. Awang wedoke kadang krasa enak terus mau wis ngono iku modele. Ngono nduk ngisor kari terus. Terus. Yang nang ndukur ya sengkleh nuruti kon. Sepurane, Bu. Jam 12 lewat. Aku meneh isuk. Moh. Dipikir ngajiku ndek kene tok be karo wong-wong. Ini menewe isu kudu tutuk Jeporo wisan. Ini isu Jeporo sampai bengi. Sebenarnya sambung maneng tolong Agung Kediri. Mari ngono langsung Jakarta kan baru Riau kono Matra keliling. Mari ngono nang Hong Kong. Lo laka percaya lah. Melok. Ayo. Cuma tiketnya itu kuat dewi. Wes. Wes Mbah, sing tuwek rasa melok. Mun tuwek kak, aku ya melu. Berkah bagimu, musibah bagiku. Matur suwun, subhanallah luar biasa. Walaupun larut malam tapi enggak bergeser dari tempat duduknya. Walaupun sempat diguyur hujan tapi subhanallah jenengan tetap, karena memang menunggu sang idola. Yang lama terasa sebentar. Yang capek jadi hilang, yang berat terasa ringan. Itu tanda bahwa dirimu mencintai diriku. Aku seneng dong, berarti cinta aku terbalas. Hubungan berdasarkan cinta ini yang akan menjadikan kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicintai Allah, dicintai Rasulullah, ya pasti kita akan dapat ridhonya. Itu. Kita dipandang baik oleh Allah, maka manusia-manusia juga memandang baik. Sampean nurut aturane Kanjeng Nabi gelem jilbaban, dipandang baik oleh Allah. Manusia juga menilai sampean baik, gak percaya meneh nang pasar bu. Pakaian putih, jilbaban putih. Bakul-bakul pasar rak bengok-bengok. Belanja Bu Kaji. Padahal zaman gurung tau weruh pojokane Mekah. Wis dipanggil Bu Kaji. Wes-wes gak sida mari iki engko. Muga-muga madrasah diniyah iki tambah makmur. Amin. Dados madrasah diniyah ingkang manfaah maslahah barokah istiqomah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surat al-ladhin an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ja'al hadhil buka'ah buka'atan nafi'atan mubarakatan istiqamatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al hadhihi al-madrasah diniyah ma'muratan bi'ibadika salihin wa ma'muratan bi'ibadika al-mu'minin wa ma'muratan bi'ibadika al-mukhlisin wa ma'muratan bi'ibadika al-muttaqin. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyatina min ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'an al-azim wa ahli al-khairi wa salafi daraini wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wa syirki wa al-fasadi wa syarri wa dhair. Rabbi ja'alna muqimina sholah wa min durriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yuni wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.